Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. وَمَنْ تَبِعَ بِإِحْسَانٍ إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ إِخْوَتِي فِي الدِّينِ رَحِيمًا يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah taala dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya masih Allah genggam insyaallah untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada malam hari ini, mereka yang hadir di rumah Subhanahu wa taala ini selain memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat fardu, dan mereka juga barakallahu fikum bersabar setelah mengerjakan salatul maghrib, bersabar untuk duduk sejenak. Duduk sejenak untuk barakallahu fikum mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam diperdengarkan barakallahu fikum, demikian pula mendengarkan penjelasan-penjelasan, bimbingan-bimbingan dari para ulama. Maka ini tentunya adalah aktivitas yang barakallahu fikum dilakukan oleh para penghuni surga. Aktivitas yang dilakukan oleh para penghuni syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan diri tatkala barakallahu fikum tatkala nanti mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita persentasekan para penghuni syurga, siapa yang dimaksud para penghuni syurga di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan inilah aktivitas mereka. Mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendengarkan ilmu di hadapan Rasul alaihi salatu wasalam. Menghabiskan waktu belajar agama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Inilah aktivitas mereka di dunia. Barakallahu fikum. Maka para hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadir kita pada malam hari ini menjadi sebab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala pula memilih kita memilih kita untuk menjadi penghuni syurganya. Amin. Ikhwani fi din rahiman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Durus Minal Qur'anil Karim. Pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'anil Karim. Kita mengambil faedah-faedah dari Al-Qur'anil Karim. Tentunya surat-surat, ayat-ayat pilihan yang insyaAllah ta'ala akan kita kaji. Barakallahu fikum. Nah. Dan kita sudah masuk kepada pembahasan berkaitan tentang barakallahu fikum ahammiyatut tauhid wa aqibatul i'radi anhu, yaitu urgensi pentingnya tauhid dan akibat daripada meninggalkan tauhid. Dan kita sudah menemukan tiga alasan alasan barakallahu fikum mengapa tauhid itu begitu penting dibandingkan segala-galanya. dibandingkan barakallahu fikum na'am fokus kepada urusan-urusan lainnya. Barakallahu fikum. Tentunya alasan yang pertama telah kita sebutkan, ya, yaitu apa? Yaitu ya, ditinjau dari sisi kandungan Al-Qur'an semuanya berisikan tentang tauhid. Sekali lagi kita sepakat Al-Qur'an adalah pembimbing hidup kita. Maka isinya semuanya adalah berisikan muatannya tentang tauhid. Maka apabila kita ingin mengambil bimbingan dari Al-Qur'an, ya, sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidlah yang akan kita pelajari. Ya, barakallahu fikum. Kecuali ada yang mengaku bahwasanya saya tidak butuh dengan Al-Qur'an, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Berarti dia tidak barakallahu fikum apa? Keluar daripada apa? Dari prinsip Islam, dari akidah Islam. Ya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dipelajari sebagai apa? Sebagai bimbingan dalam kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Nah, kemudian alasan yang kedua, barakallahu fikum, kenapa tauhid itu begitu pentingnya? Ya. Maka ditinjau dari sejarah. Ya. Sejarah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini? Ya, menurunkan ya Al-Qur'an hingga menjadi sempurna. Ya, barakallahu fikum. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali dan ini dikatakan yang paling penting, yaitu apa? Perintah untuk bertauhid. Ya, perintah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala saja ya Rabbul Alamin, pemilik alam semesta raya ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul untuk menunaikan misi ini, yaitu apa? Menjadikan bumi Allah Subhanahu wa taala bumi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap generasi, dari zaman demi zaman, dari rasul demi rasul, semuanya barakallahu fikum apa? Menyampaikan risalah tauhid. Ini yang pertama mereka sampaikan. Ya. Setelah berselang begitu lama, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat-syariat lainnya, barakallahu fikum. Kemudian alasan yang ketiga, barakallahu fikum, tidak lainnya tidak bukan, ya, dakwah tauhid dikedepankan kenapa? Mencontoh, meneladani Rasul alaihi salatu wasallam dalam berdakwah. Ya, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Beliau sampaikan tauhid yang pertama kali, bahkan Azza wa Jal menyebarkan tauhid. Ya, barakallahu fikum. Sampai-sampai apa? Ya, sampai harus berdarah-darah. Sampai harus terjadi peperangan. Ini kan begitu pentingnya tauhid. Menggambarkan begitu pentingnya tauhid sampai apa? Rasul alaihissalatu wasallam terusir dari negerinya sendiri. Ya. Karena apa? Karena tauhid. Karena tauhid yang beliau dakwahkan alaihi salatu wassalam. Beliau terusir dari negerinya. Beliau ditinggalkan oleh keluarganya. Beliau dihinakan, beliau dicaci, dimaki. Ya. Beliau menjadi target pembunuhan. Ya. Karena apa? Karena beliau menyampaikan tauhid. Beliau mendakwahkan tauhid. Ya. Kalaulah saja Rasulullah SAW ingin cari aman, ya, cari aman, bisa saja beliau menutup dakwah tauhid, tapi tidak. Karena ini perintah Allah. Beliau diangkat menjadi seorang rasul untuk menunaikan hal ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga beliau bersemangat, berjuang, berkorban, ya, bersusah payah. Ya. Ya. Ingat peristiwa pemboikotan yang begitu mengerikan. Ya. Tatkala Rasul alaihi wasallam dan orang yang mengikuti Islam, kaum muslimin, ya, mereka diboikot dari segala penjuru. Mereka terkepung dalam sebuah barakallahu fikum apa? Syirik. Dalam sebuah barakallahu fikum lorong ataupun lembah antara dua bukit. Ya. Barakallahu fikum. Terkepung selama ya kurang lebih 3 tahun. Ya. Orang-orang musyrikin ketika itu bersepakat untuk tidak apa? Untuk tidak ya bekerja sama dengan mereka, tidak boleh mengirimkan makanan kepada mereka, tidak boleh berjual beli dengan mereka, tidak boleh menikahkan anak-anak kita dengan mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini mengerikan, ikhwan fil din rahimakumullah, bukan perkara sepele. Berapa banyak di antara ya bayi-bayi muslimin kelaparan, kehausan ya, karena pemboikotan tersebut. Berapa banyak daripada ummahat ya, ibu-ibu kaum muslimin ya, barakallahu fikum, wanita-wanita kaum muslimin yang sedang menyusui, susunya tidak bisa keluar lagi disebabkan karena asupan makanannya tidak baik, tidak bagus, kurang gizinya, kurang ya. Tapi mereka semua bertahan, mereka semua istiqamah karena apa? Karena tauhid ya, barakallahu fikum, karena tauhid, ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain ya, barakallahu fikum. Ini bukan cerita ataupun dongeng belaka ya, kisah apa, kisah pemboikotan ini ditulis dalam sejarah, bahkan orang-orang kafir pun sangat mengenal peristiwa ini. Sejak buku-buku sejarah orang-orang kafir yang menulis sejarah kehidupan Rasul alaihi salatu wasallam, mereka juga memasukkan kisah ini di dalamnya. Ya. Ini kisah yang sahih. Ya, kisah yang terkenal. Ya, barakallahu fikum. Ya. Naam. Ya. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, demikianlah Rasul alaihi salatu wasallam mengawali dakwah tauhid, mengedepankan dakwah tauhid, serius dalam berdakwah tauhid, istiqamah di atas tauhid dan siap berjuang hidup dan mati karena tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Lalu apa alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tatkala kita beralasan berdakwah bahwasanya tidak penting untuk mendakwahkan tauhid. Apa alasan kita? Ya. Kalau kita mengatakan oh sekarang manusia barakallahu sudah memahami tauhid semua, buktikan. Buktikan kalau manusia pada hari ini memahami tauhid. Lihat berapa banyak orang masih tertipu dengan yang namanya peribadahan kepada kuburan. Mereka masih meminta-minta kepada mayit yang ada dalam kuburan. Ya. Mereka masih menjadikan ya, orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang saleh sebagai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau meminta langsung kepada Allah, tapi apa? Melalui perantara-perantara ini karena dianggap orang saleh ini. Ya. Orang saleh yang meninggal dunia, barakallahu fikum, ya didatangi kuburannya, dimintai keberkahan darinya. Ya, barakallahu fikum, subhanallah. Adakah tidak ini? Banyak. Bahkan padahal ini loh yang diperangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu. Ya. Namun tentunya ikhwan fil din rahimakumullah, ya, syubhat yang menghiasi ya, pemikiran kaum muslimin pada hari ini seolah-olah amalan ini bukan amalan kesyirikan, barakallahu fikum. Maka penting untuk mempelajari tauhid, untuk membongkar kedok-kedok ini, barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Ini 3 alasan yang sudah kita ketahui, kenapa, barakallahu fikum, kita begitu penting untuk mengedepankan pelajaran tauhid, belajar tauhid, dan menyampaikan, mendakwahkan tauhid. Ya. Kepada umat, barakallahu fikum. Nah, 3 alasan ini, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan, barakallahu fikum. Kata penulis, yaitu Syekh Al-Allamah Doktor Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, mufti ahli fatwa dari kerajaan Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyyah, ya, hafizahullah taala, beliau berkata, "Wa kadzalika ajma'ur rusul min ad-du'a wal muslihin." Ya. Dan demikian juga ya, para pengikut para rasul, ya, pengikut para rasul, minat doa dari para pembawa dakwah, dari para dai, wal muslihin, dan orang-orang yang berupaya untuk memperbaiki keadaan umat. Awwalu ma yahtamuna bitauhid. Yang pertama yang harus diprioritaskan adalah tauhid. Ya. Ini ujangan beliau. Ya, orang yang mengaku katanya mengikuti para rasul, ya, barakallahu fikum, atau orang yang ya, barakallahu fikum, semangat untuk memperbaiki keadaan umat. Apakah dari keadaan barakallahu fikum keyakinannya, akidahnya, perekonomiannya, barakallahu fikum, demikian pula na'am, ya, kesejahteraannya, ya, demikian pula kondisi, barakallahu fikum, ya, peperangan yang terjadi di negeri tersebut, ya, orang-orang yang ingin menegakkan perdamaian di muka bumi ini, ya, orang-orang yang ingin menegakkan kesejahteraan di muka bumi ini, maka kata beliau hafizahullah ta'ala, awwalu ma yahtamuna bitauhid, hendaklah yang pertama kali harus diprioritaskan adalah tauhid. Menegakkan tauhid, mempelajari tauhid, mendakwahkan tauhidullah azza wajalla. Ingat, ini bumi Allah. Yang kita pijak ini bumi Allah. Ya. Bumi Allah harus ya, kita jadikan sebagai apa? Lahan untuk kita bersujud hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kita selewengkan, kita tinggal di bumi Allah, tapi kita persembahkan ibadah kepada selain Allah wa iyadzu billah. Ini kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Kita saja bekerja di sebuah instansi, ya, bekerja kepada seorang majikan, seorang bos, seorang pimpinan pusat, apa? Kita diberi upah, diberi gaji, diberi fasilitas, ya. Hasil pekerjaannya kita sembahkan kepada siapa? Kita berikan kepada siapa? Kepada yang gaji kita. Ya. Kepada apa? Kepada yang memberikan fasilitas kepada kita. Bukan kepada orang lain. Bukan kepada perusahaan lain. Ini saja kita pahami dengan akal. Lalu bagaimana ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Begitu tega engkau memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Padahal Allah yang memberimu rezeki. Allah yang menghidupkanmu, mematikanmu. Ya. Allah yang mensejahterakan dirimu. Allah yang melindungimu. Allah yang memberimu makan, minum, jodoh, anak keturunan. Lalu engkau memberikan ibadah yang harusnya kepada Allah, kepada selain Allah. Ya subhanallah. Ya, ini cara berpikir dengan barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga harus lebih kita perhatikan, ya, na'am, urusan agama daripada urusan dunia. Barakallahu fikum. Kata beliau hafizahullah ta'ala, li'anna kulla da'watin la taqumu ala tauhid, fa'innaha da'watun fashilatun. Ya, karena sesungguhnya setiap dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid, ya, maka sesungguhnya dakwah tersebut adalah dakwah yang gagal. Ya, dakwah yang gagal. Kenapa beliau berani menyampaikan ini? Ya, kenapa beliau berani mengatakan, menfonis bahwasanya dakwah yang dibangun tidak dipondasikan dengan tauhid, tidak didasari dengan bimbingan ilmu berkaitan tentang tauhid, itu dakwah yang gagal? Kenapa? Karena la jadida fil hayah. Tidak ada yang baru dalam kehidupan ini. Sudah ada contohnya, tauladannya dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya. Bagaimana mereka berdakwah? Ya. Yang kita kenal, merekalah pembawa bendera Islam, penyebar bendera Islam di seluruh penjuru negeri. Islam berjaya disebabkan karena apa? Nabi, para Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bermula dari ini. Lalu bagaimana dakwah mereka? Apakah dakwah mereka tidak menyampingkan tauhid? Ataupun dakwah mereka menyampingkan tauhid? Lah, tidak. Dan ini sudah kita jadikan sebagai alasan. Ya, kenapa kita mendahulukan tauhid dalam mereka? Ya, cara mereka, ya, Rasul dan para sahabatnya, ya, bisa menjayakan Islam ketika itu, kenapa? karena mereka gencar dalam mendakwahkan tauhid kepada umat. Maka bisa dikatakan bahwasanya ya, orang yang mengaku berdakwah tapi tidak mengedepankan tauhid, maka dakwahnya dakwah yang gagal. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala, la tuhaqqiqu ahdafaha. Ya. Selain gagal, ya. Ya, tidak pula dapat apa? Merealisasikan cita-citanya. Barakallahu fikum. Sekarang berapa banyak orang yang ingin bercita-cita ingin menjadikan negara Islam. Ya. Bercita-cita ingin mendirikan negara Islam. Dalam keadaan dia tidak memahami tauhid. Dia tidak serius dalam mempelajari tauhid, dalam berdakwah tentang tauhid. Bagaimana bisa dia menjadikan barakallahu fikum negeri ini menjadi negeri kaum muslimin ataupun negeri yang barakallahu fikum menegakkan syariat Islam dalam keadaan dia sendiri tidak memahami syariat Islam. Tidak memahami tauhid. Itu mustahil. Ya. Cita-cita yang mustahil, cita-cita yang barakallahu fikum yang tidak mungkin bisa tercapai. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita belum paham tauhid, bagaimana merealisasikan tauhid, belum mengenal bentuk kesyirikan, maka jangan usah berangan-angan jauh-jauh untuk apa? Mendirikan negara Islam, tidak usah. Walhamdulillah negeri kita pada hari ini negeri muslimin. Pemimpin kita, presiden kita muslim, walhamdulillah. Ya. Barakallahu fikum. Maka apa tugas kita apa? Berdakwah. Ya, belajar ya, agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena ingat, kalau kita menginginkan pemimpin yang saleh dan tidak lain dan tidak bukan pemimpin yang saleh lahir daripada apa? Masyarakat yang saleh pula. Kalau ada yang mengatakan hari ini pemimpin saya tidak saleh, ya. Maka jadikan dulu masyarakat kita masyarakat yang saleh. Kalau engkau menginginkan adat akan lahir pemimpin yang saleh, ya. Caranya apa? Belajar agama Allah. Kesolehan itu tidak bisa diraih dengan belajar ilmu dunia. Ya. Kesolehan itu tidak bisa diraih dengan sibuk belajar perekonomian, belajar barakallahu fikum nama perindustrian. Belajar pertukangan? Ya, tidak. Belajar kedokteran? Tidak. Ya, kesolehan itu diraih apabila hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh belajar kedokteran, bukan tidak boleh belajar barakallahu fikum na'am ya teknik. Bukan tidak boleh belajar ilmu-ilmu dunia, ekonomi dan selainnya. Bukan. Tapi jangan kesampingkan ilmu agama. Itu catatan pentingnya. Ya. Bukan tidak boleh menjadi seorang dokter. Bukan tidak boleh menjadi seorang insinyur. Jadilah seorang dokter. Jadilah seorang insinyur yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Agar titel dokternya itu betul-betul dimanfaatkan untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar betul-betul keinsinyurannya itu ataupun ya popularitas ataupun kejabatan yang dia pegang itu betul-betul dia lakukan, dia amalkan untuk menjadi manusia yang bertakwa, bukan menjadi seorang yang korupsi dengan jabatannya, bukan untuk menjadi seorang yang mungkin dari segi kedokteran malpraktek misalnya, ya barakallahu fikum, ya naam, dan seterusnya dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullahu taala wa la takunu laha natijatun. Ya, dan tidak membuahkan hasil apapun dakwah yang tidak disertai dengan tauhid. Tidak akan barakallahu dakwahnya gagal. Kemudian barakallahu fikum tidak akan mampu merealisasikan cita-citanya dan berdakwah. Dan barakallahu fikum tidak akan membuahkan hasil apapun dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid. Ya, barakallahu fikum. Ingat sekali lagi, kenapa sang penulis bisa berbicara seperti ini? Karena sudah ada contohnya. Sudah ada teladannya. Ya, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Suksesnya mereka Ya, karena apa? Karena mereka bangun masyarakatnya dengan tauhid. Barakallahu fikum. Nah, kullu da'watin tuhammishu tauhida wa la tahtammu bihi. Ya, setiap dakwah yang mengenyampingkan tauhid, yang mengenyampingkan tauhid, menganggap remeh tauhid, wa la tahtammu bihi, dan tidak memberi perhatian pada tauhid, fa innaha takunu da'watan khasiratan fi nataijiha. Ya, maka sesungguhnya dakwah yang seperti itu adalah dakwah yang akan berujung pada kerugian. Merugi dia. Capek dia bangun dakwah itu. Ya, capek dia barakallahu fikum berusaha untuk menyampaikan dakwahnya. Ya. Dan dakwahnya itu akan merugi. Oh, tidak usah kata siapa. Ya, banyak dai-dai yang tidak mengedepankan tauhid tapi jamaahnya banyak. Ya, barakallahu. Dalam keadaan jamaahnya sama sekali tidak memahami tauhid. Ya, ingat. Ya. Siapa yang engkau ajarkan? Dalam keadaan engkau mengajarkan sebuah kesalahan, tatkala dia mengamalkannya, maka dosa yang dilakukan itu akan terus mengalir kepada yang mengajarkan. Ini salah satu kerugiannya. Dan berapa banyak pengikutnya, ya, yang beramal mencontohi ajarannya, dalam keadaan ajarannya tidak dilandasi dengan tauhid, ya, maka berapa banyak pula dosa-dosa yang akan mengalir terus kepada sang pengajar tersebut. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya. Ini kerugian yang nyata. Ini kerugian yang jelas. Ya. Demikian sebaliknya, seorang yang mendakwahkan tauhid sehingga para pengikutnya ataupun para mad'unya, murid-muridnya, ya, barakallahu fikum, mengamalkan apa yang diajarkan, ya, maka amalan yang dilakukan tersebut terus akan mengalir kepada dirinya. Menjadi apa? Menjadi amalan jariah. Ya, terus mengalir kepada yang mengajarkannya. Dan tidak hanya si bulan. Dan tidak hanya misalnya, ya, kita mengajarkan kepada satu orang. Cuman pahala dari satu orang itu tidak. Kalau yang kita ajarkan ini, dia mengajarkan lagi kepada orang lain. Maka pahala itu akan berantai dari orang yang ketiga, kedua, dan kembali kepada kita. Mengalir terus. Pahalanya bisa double, triple, ya, dan seterusnya barakallahu fikum. Sebanyak yang kita ajarkan. Ini di antara gambaran kerugian. Ya, walaupun banyak pengikutnya, makin banyak dosanya. Ya, barakallahu fikum, apabila dakwahnya tidak mengedepankan tauhid. Wa hadza syai'un musyahadun wa ma'rufun. Dan ini adalah sesuatu yang telah disaksikan dan dikenal. Itu apa? Kegagalan orang-orang yang tidak membangun dakwahnya di atas tauhid. Ini sudah dikenal dakwah seperti ini. Ya. Tadi kita sebutkan apa? Ya, sudah pernah terjadi di umat-umat sebelumnya. Dakwah-dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid semuanya gagal. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tidak akan sukses. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa kullu da'watin turakkizu 'ala at-tauhid, dan setiap dakwah yang berfokus kepada tauhid, fa innaha tanjahu bi idznillah wa tudmiru wa tufidu al-mujtama'. Dan setiap dakwah yang berfokus kepada tauhid, ya, dengan seizin Allah akan berhasil, ya, dan berbuah kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, berbuah kemanfaatan bagi masyarakat. Ya, nah. Ya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, hari ini Ustaz, kita penting memikirkan ekonomi, Ustaz. Karena harga-harga sekarang sedang melonjak tinggi, maka tolong didakwahi masalah ekonomi. Ya, ya subhanallah. Ya. Ini tanda seorang yang berbicara seperti ini belum memahami tauhid. Ya. Dari sisi mana? Ya, dari sisi dia seolah-olah merasa tidak yakin rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang yang paham tauhid, biasa dia menghadapi lonjakan harga, turunnya harga, biasa. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang memberikan rezeki di kala harga-harga itu turun, demikian pula Allah yang memberikan rezeki dia di saat apa? Harga-harga itu menaik, melaju apa? Melambung tinggi. Ya, barakallahu fikum. Biasa dihadapi masalah seperti ini. BBM naik, cabai naik, ya, barakallahu fikum, bahan bangunan naik, semua naik, biasa. Ya, barakallahu fikum. Dia menghadapinya dengan biasa, santai. Kenapa? Apapun keadaan dunia hari ini, dia tetap tenang menghadapinya. Kenapa? Karena urusan rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sudah Allah kadarkan, sudah Allah barakallahu fikum atur, tidak berkurang dan tidak berlebih apapun kondisinya. Tapi yang dia barakallahu takutkan apa? Yang harusnya kita takutkan apa? Nasib kita, takdir kita yang belum kita ketahui nanti kita mati dalam keadaan apa. Itu yang harus kita takutkan. Ya. Karena tidak ada jaminan, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah jaminan bahwasanya seorang yang lahir dalam keadaan Islam pasti matinya dalam keadaan Islam. Tidak ada dalil, satu dalil pun yang mengatakan demikian. Seorang yang ya barakallahu fikum keturunan ulama atau bahkan keturunan nabi sekalian sekalipun, ya tidak ada jaminan dia mati di atas Islam, di atas takwa, belum ada jaminan. Nah, itu yang harus kita takutkan. Ya. Seberapapun kayanya kita, ataupun sebaliknya, seberapapun miskinnya kita, jangan takut, jangan khawatir dengan harta dan kekurangan kita. Tapi khawatirlah bagaimana nanti keadaan tatkala kita meninggal dunia. Apakah kita masih dalam keadaan mukmin, ataukah kita sudah di atas kekafiran wa'iyadzubillah. Itu yang harus kita takutkan. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, bukti bahwasanya kita takut. Ya. Kita takut kalau seandainya kematian kita, akhir hidup kita ditutup dalam su'ul khatimah. Kita takut akan hal ini. Sehingga tak kala Allah memberikan kesempatan untuk hidup, kita bersemangat untuk memperbaiki diri. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kita bersemangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah aktivitas kita yang harus kita perjuangkan. Bukan urusan perut. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala kama huwa ma'rufun min qawaid tarikh, sebagaimana hal tersebut telah dikenal di dalam sejarah. Ya, ingat inilah. Ya, kenapa beliau berani mengatakan seperti ini? Karena sejarah sudah membuktikan dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid itu akan gagal. Tidak akan tercapai cita-cita mereka dan orang pelakunya akan merugi. Ya, barakallahu fikum. Karena sejarah telah membuktikannya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ya. Kata beliau hafizahullah taala, "Wa nahnu la nuhmilu qadaya al-muslimin bal nahtamu biha." Dan kita tidak mengesampingkan urusan-urusan kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Bahkan kita sangat peduli dengan urusan mereka, kaum muslimin. Maksudnya apa? Tatkala kita mendengar wah kaum muslimin dibantai, kaum muslimin terusir, kita bukan menutup mata, bukan enggak peduli, masa bodoh ah muka muslimin diperangi, bukan itu maksudnya. Bukan itu. Kita bersedih. Kita terluka. Saudara-saudara kita di belahan bumi sana mungkin hari ini terbantai. Mungkin hari ini terusir. Kita sedih dan harus sedih. Karena mereka saudara-saudara kita kaum muslimin. Harus ada kesedihan. Harus diwujudkan dalam doa untuk memohon keselamatan kepada mereka yang sedang diteror oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak peduli dengan mereka, kata beliau hafizahullah taala. Wa nunasiruhum wa nuhawilu kaffal adha anhum bi kulli wasilatin. Dan kita berusaha menolong mereka. Ya. Dan kita berupaya pula untuk menghindarkan mereka dari berbagai macam kejelekan dengan segala cara. Kita berusaha. Ya. Minimal usaha yang kita lakukan apa? Doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barakallahu fiik. Hati kita terluka. Hati kita tersayat tatkala mendengar saudara kita terusir dari negerinya sendiri. Hati kita menangis, hati kita terluka tatkala mendengar kaum muslimin dibantai. Ya. Di negerinya sendiri. Ya subhanallah. Dan kita bukan menutup mata, kita berusaha membantu mereka. Ya, barakallahu fikum. Berusaha menolong mereka. Ya, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Ya, dan seringan-ringan ataupun paling serendahnya kemampuan ataupun kemampuan yang harus kita wujudkan apa? Minimalnya apa? Berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mungkin kita belum ada kemampuan untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepada mereka dari sisi harta kita ataupun meninjau langsung kondisi mereka. Ya, kalau minimal kita berdoa memohon kepada Allah agar mereka diselamatkan dan menghancurkan orang-orang yang barakallahu fikum memerangi saudara-saudara kita muslimin. Barakallahu fikum. Wa laisa min as-sahli 'alaina أن المسلمين يقتلون ويشردون dan bukan perkara yang mudah bagi kita. Ya barakallahu fikum. Melihat kaum muslimin dibantai dan diusir. Ya, bukan perkara yang mudah. Ini berat. Melihat kaum muslimin dibantai, melihat kaum muslimin diusir ini perkara yang berat, perkara yang menyakitkan. Ingat ya, muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau ada satu anggota tubuhnya yang terluka, yang sakit, maka tubuh yang lainnya akan merasakan sakit yang sama. Barakallahu fikum. Ya. Contoh misal saja. Tangan kita tergores, keluar darah dari jari kita, telunjuk kita. Ya. Semua badan, anggota badan berusaha untuk menyelamatkan ini. Merasakan sakit, tangan kiri berusaha mencari kaki, melangkah, mencari obat. Ya, barakallahu fikum. Mata melihat bagaimana kondisi, semua bergerak untuk terfokus kepada apa? Luka yang terjadi itu. Inilah ibarat muslimin. Ya, ibarat kaum muslimin, mereka peduli terhadap saudaranya. Apabila saudaranya sakit, dia juga merasakan hal yang sama, barakallahu fikum. Nah. Walakin kata beliau, "Laisa al-ihtimamu bi qadaya al-muslimin annana nabki wa natabaka." Ya. Akan tetapi, bukanlah mencurahkan perhatian dengan urusan-urusan kaum muslimin tersebut, ya, barakallahu fikum, dengan cara menangis atau pura-pura menangis. Bukan sebatas ini. Bukan ini solusinya. Ini maksudnya. Ya, solusi mendengar, melihat kaum muslimin yang dibantai, yang terusir dari negerinya, menangis saja. Atau pura-pura menangis. Ini biasanya apa? Ingin mencari apa? Mencari popularitas. Ya. Bukan itu solusinya. Ya. Barakallahu fikum. Wa namla'ud dunya bil kalam. Ya. Atau apa? Ya, memenuhi dunia dengan ucapan-ucapan. Itu apa? Laknat mereka itu. Laknat mereka, misalnya. Hanya sekedar ucapan-ucapan, toh. Ataupun malah memprovokasi, ya, Pak. Orang-orang yang sedang terbantai. Lawan, lawan. Kita harus lawan, misalnya. Ya. Tanpa berpikir terlebih dahulu. Mengedepankan emosi semata. Tanpa mengedepankan taktik. Tanpa mengedepankan ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Wal kitabah atau tulisan-tulisan. Ya, misalnya demonstrasi yang bertuliskan ini dan itu. Atau membuat buku. Buku untuk memprovokasi kaum muslimin agar apa? Agar malah terbantai lagi. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Wasiyahi wal awil ya, ataupun dengan teriakan-teriakan seperti demonstrasi, ya, dan ratapan-ratapan. Fa inna hadza la yujdi syai'a, karena semua ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan seperti ini sikap bentuk kepedulian kita terhadap apa? Saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang terbantai ataupun sedang terusir dari negerinya, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, walakinnal ilaj as-sahiha liqadaa al-muslimin an nabhatha awwalan 'anil asbab allati awjabat hadhihi al-'uqubat allati hallat bil muslimin wa sallat 'alayhim 'aduwwahum. Kata beliau hafizahullah taala, akan tetapi penyelesaian yang benar bagi urusan-urusan kaum muslimin adalah apa? Yang pertama kali mencari penyebab-penyebab ya, yang berbagai bencana tersebut menimpa kaum muslimin. Dan mencari apa sebab musuh kita bisa menguasai kaum muslimin. Cari dulu penyebabnya. Kenapa kok kaum muslimin mudah dibantai? Kenapa kok kaum muslimin mudah terusir dari negerinya sendiri? Cari penyebabnya ini apa? Bukan dengan emosional, bukan dengan marah. Ya. Nah, tanpa terbimbing dengan ilmu. Berapa banyak orang yang hanya mengedepankan emosi, marah, cuma bisa melakukan demonstrasi atau mohon maaf barakallahu fikum Bapak. Naam, ya. Kaum muslimin dibantai, ya. Dalam keadaan kaum muslimin ini belum kuat untuk barakallahu fikum Bapak memerangi orang-orang kufur tadi. Ya, tapi ada di bagian kaum muslimin karena emosi apa? Malah membalas ya, dengan sebuah balasan yang tidak berarti bagi musyrikin. Bagi kafirin. Sehingga orang kafir tambah marah. Dibalas lagi dengan ya, serangan yang lebih mengerikan. Ya. Tanpa strategi. Ya, hanya dengan emosi semata. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, ma sababu fi tasliitil a'da'i 'alal muslimin, lalu apa penyebab musuh-musuh tersebut menguasai kaum muslimin? Tadi kan Syekh mengatakan barakallahu fikum, menghadapi fenomena ini bukan hanya sekedar apa, cukup dengan tangisan, dengan menyuarakan ini itu. Ya, intinya bahaya bukan dengan emosional semata, bukan itu solusinya. Tapi apa? Cari dulu apa penyebabnya ini. Kenapa muslimin begitu lemah pada hari ini dan mudah terbantai, mudah dibunuh, mudah diusir? Ya barakallahu fikum. Nah, apa penyebabnya? Dan sekarang Syekh akan menjawab. Karena Syekh sudah mengetahui penyebabnya. Dan pengetahuan Syekh ini kadang sudah apa? Sudah ada sejak zaman dulu fenomena seperti ini dan solusinya. Islam mengajarkannya. Islam memberikan solusinya. Ya, barakallahu fikum. Karena maka kata Syekh apa? Lalu apa penyebab musuh-musuh tersebut menguasai kaum muslimin? Nah, ini jawabannya barakallahu fikum. Kata beliau, "Bainama nanzuru fil 'alam al-islami," ketika kita mencermati dunia Islam, kata beliau, "la najidu 'indal aktsaril muntasibina ila al-islam tamassukan bil islam." Kata beliau, kalau kita mencermati dunia Islam pada hari ini, tidak kita dapati di sisi mayoritas orang-orang yang mengaku beragama Islam. Orang-orang yang mengaku beragama Islam itu apa? Berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tidak kita dapati hal ini. Ya. Kenapa penyebabnya? Di antara penyebabnya apa? Ya, kalau kita cermati, mayoritas muslimin pada hari ini mereka tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam. Ya. Barakallahu fikum. Kita rahimahullah, kecuali antara mereka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka belajar, ya, mereka mengamalkan Islam, mereka mendakwahkan Islam dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan akal dan perasaan. Ya, barakallahu fikum. Innama hum muslimuna bil Islam. Hanya saja, ya, mereka ini Islamnya mereka ini sebagai identitas saja. Mereka orang-orang yang dibantai ini mereka mengaku muslim, tapi hanya sebagai identitas. Kenapa? Mereka tidak memperlihatkan, tidak beramal di atas amalan yang diajarkan oleh Islam. Mereka tidak menghidupkan syariat Islam. Ya, barakallahu fikum. Fal aqidatu 'inda aktsarihim dha'i'atun. Ya. Maka akidah kebanyakan dari mereka dha'i', rusak. Ya, barakallahu fikum. akidah mereka ini rusak. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana bentuk katanya? Ya'buduna ghairallah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, mereka beribadah kepada selain Allah. Yata'allaquna bil awliya was-salihin. Mereka bergantung, menggantungkan ya, keberkahan, menggantungkan rahmat, menggantungkan pertolongan, menggantungkan tawakal, menggantungkan rasa harap dan takut. Kepada siapa? Kepada aulia, para wali, wassalihin, kepada orang-orang saleh. Bukan kepada Allah. Bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk-makhluk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal-qubur wal-adriha. Dan mereka pula menggantungkan itu semua kepada kuburan-kuburan. Kepada makam-makam Abriha, makam kuburan yang apa? Yang dibangun. Ya. Yang apa? Diberi rumah-rumahan. Dikasih rumah. Ini Abriha namanya. Dalam bahasa Arab ini namanya Abriha. Kuburan, tapi dibangun. Diberi rumah. Dijadikan masjid kuburan itu. Subhanallah. Ini keadaan muslim pada hari ini. Barakallahu fikum. Wala yuqimuna shalah. Puasa khususnya di bulan Ramadhan. Ya. Wala yaqumuna bima awjaballahu alaihim, dan tidak pula mereka menegakkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Ya. Mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, justru mereka senang, gemar untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di balik keadaannya oleh muslimin pada hari ini. Barakallahu fikum. Wa min dhalika ida'il quwwati li jihadil kuffar. Ya, barakallahu fikum. Dan ya, nah, ada pula di antara mereka tidak mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi lawan kafir. Nah, ini permasalahan juga yang dialami oleh kaum muslimin. Ya. Jadi mereka tatkala barakallahu fikum ya diperangi oleh orang-orang kafir, sebenarnya ya, mohon maaf nih, kami harus katakan ya, contoh kasus peristiwa antara Yahudi dan Palestina. Ya. Sebenarnya orang-orang Yahudi barakallahu fikum mereka sudah terkungkung dengan aturan yang mereka buat sendiri, yaitu apa? Ham. Hak asasi manusia. Ini ciptaan siapa? Orang-orang Yahudi. Ya, barakallahu fikum. Dan sudah terjadi perjanjian damai di kala Presiden Yasir Arafat dulu. Ya, sebelum beliau meninggal. Perjanjian damai. Ya. Orang Yahudi tidak mungkin menyerang duluan ini. Kenapa? Karena mereka bisa terkena ham. Ya. Ini fakta. Namun apa? Cara mereka apa? Memprovokasi dengan suara. Yang jelas tidak main fisik ini dulu orang Yahudi. Tapi subhanallah, sekali lagi kaum muslimin yang ada di Palestina, mohon maaf kami katakan, ya, mungkin di atas kejahilan mereka, mereka terpancing emosinya. Ya. Terpancing emosinya atau apa? Membalas provokasi mereka adalah dengan main fisik. Padahal sudah terjadi perjanjian damai. Ya. Sehingga mereka siapkan roket, ya, mereka tembakkan ke ya, barakallahu fikum, ke negeri Yahudi, ya, memang kena, ya, yang kena mungkin apa? Tempat-tempat yang memang sedang diperangi, yang sedang ingin ditutup oleh pemerintah Israel mungkin ketika itu, wah, malah makin bagus, ya, mungkin tempat-tempat yang dilarang oleh orang-orang Yahudi ketika itu, ya, itu yang ditembakkan, mungkin yang mati orang Yahudi 1, 2, 3. Tapi momen ini dijadikan sebagai aksi balas dendam. Ya, dijadikan sebagai aksi balas dendam. Sehingga apa? Mereka terlepas, terbebaskan dari ham. Kenapa? Mereka kok yang nyerang duluan? Ya. Sehingga balasan mereka bukan dengan satu roket pula. Tapi dengan apa? Dengan persenjataan yang luar biasa. Bahkan pernah kita mendengar, ya, dikirimkan drone, pesawat tanpa awak, ya, kemudian pesawat itu mengeluarkan peluru berupa cairan asam ya, dihujani itu Palestina, dihujani itu Gaza, ya, dengan cairan asam yang apabila terkena pada kulit manusia langsung apa hancur, subhanallah. Nah, ini kondisi kaum muslimin pada hari ini, terkuasai dengan hawa nafsu, emosi, hanya emosi semata. Padahal kalau mereka bersabar, ya, barakallahu fikum, tidak usah apa, tidak usah terpengaruh dengan provokasi-provokasi tersebut. Insyaallah taala, mereka sibukkan dengan belajar agama Allah, mereka sibukkan dengan tauhid. Insyaallah taala Allah akan menolong mereka, barakallahu fikum, sebagai menolong rasulnya dan para sahabat Nabi karena mengedepankan dakwah tauhid sunnah. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan berkaitan tentang barakallahu fikum, naam pentingnya tauhid dan akibat daripada meninggalkan tauhid. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.